Di depan aula Mbah Nik. Pas rumah kediaman yang ditempati oleh Gus Baha. Ini dia. Ini aula Mbah Nik atau asrama untuk hutan parkiran juga ada gazebo-gazebo. Nah, ini nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan aula Mbah Nik. Pas rumah kediaman yang ditempati oleh Gus Baha. Nah, ini rumahnya. Sederhana tapi insya Allah berkah untuk kita semuanya. Nah, ini kondisinya ada satu pohon kurma yang ada di teras depan rumah daripada Gus Baha. Nah, ini kondisinya. Nih. Seperti ini penampakannya, perhatikan. Nah, ini penampakannya. Oke, ini dia. Ini aula Mbah Nik atau asrama untuk tri. Nah, ini penampakannya. 1, 2, 3 tingkat nih, seperti ini. Nih, seperti ini, 3 tingkat ada di sini. Oke, ini penampakannya. Ini dia kondisi asrama untuk yang putra. Kalau tadi asrama putri, maka ini asrama putra dari pondok LP3I yang dipimpin oleh Gus Baha. Ini dia penampakannya. Nah, yang baru terbangun ada tingkat 2. Nah, ini kondisi penampakan luarnya nih. Dan untuk asrama putra ini berhimpitan atau tersambung. Ini penampakan dari aula Mbah Nur di pondok pesantren Al-Quran Narukan Kragen Kembang yang dipimpin oleh Gus Baha. Ini penampakan dari depan. Kalau tadi kita lihat dari penampakan dari belakang tadi diisi di halamannya parkir untuk mobil. Kemudian ini yang dari depannya nih kondisinya. Nah, ini aula Mbah Nur. Nah, ini penampakan dari depan. Nah, ini tersedia ada pasir batu. Nah, ini untuk kalau di depannya aula Mbah Nur disiapi untuk parkir sepeda motor nih. Jadi hari Rabu minggu kedua dan keempat ini cukup rame dan cukup banyak motor yang parkir di sini. Di depan aula Mbah Nur tadi juga di sekitaran parkiran juga ada gazebo-gazebo. Nah, ini nantinya para santri dan jamaah yang kepingin mendengarkan tafsir Jalalain Rabu bisa datang ke sini dan bisa menempati tempat gazebo-gazebo tersebut. Oke, seperti ini. Cukup luas dan ada beberapa gazebo di sini. Nah, ini dia. Lihat kondisinya gazebonya, kita lihat. Nih, seperti ini gazebonya. Nah, ini sudah ada para pengunjungnya nih, perhatikan cukup luas. Nah, ini jamaah sudah mulai berkumpul karena jam 11 nanti akan dimulai. Sementara ini jam 11 kurang 15 menit. Di dekat aula Mbah Nur juga disiapkan tempat parkir bagi jamaah santri yang mau mengaji Rabu kedua dan keempat. Sekali lagi, nih tempat parkirnya untuk mobil-mobil disiapkan di sini. Nih, cukup luas. Ini cukup luas. Jadi ini dia kondisinya, cukup luas. Alhamdulillah lokasinya cukup luas. Sekarang kita ada di aulanya Mbah Nur. Nah, di sini juga nanti para jamaah dan santri yang kepingin ngaji Rabu kedua dan keempat setiap bulannya bisa menempati ini aula Mbah Nur. Nah, ini atau Mbah Nur Salim, orang tua daripada Gus Baha. Ini dia kondisi aulanya. Nah, ini Nah, di sana tuh jamaah sudah mulai berkumpul karena sebentar lagi sekitar jam 11 siang kita mulai sampai nanti duhur. Nah, kemudian istirahat sekitar 10 menit untuk sholat, baru lanjut lagi sampai menjelang sholat asar. Nah, ini dia. Jadi ini alhamdulillah kita bisa sowan ke pondok pesantren LP3I milik Gus Baha. Nah, kita ini berada di Aula Mbah Sam. Aula Mbah Sam, jadi ini kebetulan pas hari Rabu. Nah, Rabu keberapa ini? Jadi ada ngaji tafsir Jalalain pada Rabu kedua dan keempat tiap bulannya. Ini dia Aula Mbah Sam. Nah, di sini diperuntukkan bagi jamaah yang kepingin ngaji, jadi bisa istirahat di sini. Nih kondisinya. Nah, ini. Nah, kemudian di sampingnya nih tempat parkir mobil yang sudah disiapkan. Jadi bagi para tamu atau santri yang kepingin ngaji pada hari Rabu minggu kedua dan keempat ngaji tafsir Jalalain, ini dia. Yang pakai mobil bisa parkir ke sini nih, disiapi. Cukup luas lapangannya. Oke. Okay. Tempat. Balade lu dene moro di Palestina. Ketemu wong iku pikir Nabi Sulaiman di lire. Lire lu amanah lu. Jadi nene. Padahal prosedurnya mati nih. Yang maksudnya kan Nabi Berso. Kenapa ya?